للمنى يا عاشق المصطفى أبشر. Stop. Mutek maksudnya niki. Allahu Akbar. Ya niku hai. Asyikal Mustafa, wong sing asik duwe cinta, duwe kangen, duwe rindu, tresno. Ketaman asmoro marang Mustafa. Sinten Mustafa niku? Kanjeng Nabi, menungso pilihan, cucu Mustafa bojone Markona ora. Cucune Rodia ora. Mustafa niki kanjeng Nabi. Hei wong sing atine duwe seneng karo Kanjeng Nabi, yang di hati ada cinta kepada Rasulullah, abesir. Bunga kowe. Bunga sira, berbahagialah kamu. Kenapa? Kita bahagia bunga binailil muna. Mergo dengan cintamu pada Rasulullah, maka engkau akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerahnya? Kalau kamu sakit, berarti kesembuhan dari Allah. Nah, kowe nakal, semoga kesolihan dari Allah. Nek kowe kangelan, kemudahan dari Allah. Nek kowe masalah, jalan keluar dari Allah. Nek kamu melarat, rezeki dari Allah. Hei, nek kowe gendeng gula lo kebo pelongo pelongo, ilmu dari Allah untuk kalian. Itulah anugerah. Nek rumah tanggamu kayak ruwet, insya Allah selamat sama Gusti Allah. Itulah anugerah untuk kita. Kenapa? Ada cinta kepada Rasulullah. Pengen? Pengen? Yang sulit dimudahkan, yang sakit disembuhkan, yang bodoh dipinterkan, yang gelap diberi cahaya, yang susah dikai bunga, yang ciloko dikai selamat. Angkat tangan semuanya. Ya asyikal Mustafa abasyir binailil muna. Abasyir binailil muna. Kurang keras. Termasuk yang belum ketemu jodoh, hati-hati mana cinta. Semoga segera dikirim jodoh oleh Allah. Yang belum punya keturunan, segera dijawab dengan diberi keturunan oleh Allah. Binailil muna. Mana tangan yang belakang? Abasyir binailil muna. Amin. Abasyir binailil muna. Kadiraka kadiraka kasus safa. Oh, Sikal mos I'm a shield.